Allahu Taala berkata, membuka muhadharah beliau dengan perkataannya, segala puji bagi Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian dia berkata, wahai saudara-saudaraku, para pendengar, baik laki-laki dan wanita, kita masih bersama dengan Musa alaihi salatu wasalam, bersama dengan kisahnya di dalam Al-Quran. Dan kita telah berhenti berbicara atau sampai pembicaraan kita pada kekalahan Fir'aun, kekalahan tukang-tukang sihir, dan keimanan mereka, para tukang sihir, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb mereka, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, kemudian Musa sebagai Nabi dan Rasul, walaupun di bawah ancaman Fir'aun, dan walaupun diancam untuk dibunuh dan disalib. Kemudian tetapi mereka tetap mengutamakan akhirat di atas kehidupan yang fana ini. Mereka sama sekali tidak memperdulikan Fir'aun. Mereka sama sekali tidak takut kepada Fir'aun. Dan mereka tidak takut dari ancaman azab Fir'aun dan ancaman-ancaman Fir'aun. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kisah yang akan disampaikan oleh beliau di sini adalah apa yang terjadi setelah hal tersebut, dari kesepakatan mereka dan perbuatan makar mereka terhadap Musa. Kemudian juga dari kisah orang mukmin dari keluarga Fir'aun, dari ahli Fir'aun. Orang tersebut adalah orang yang membela Musa, yang menasihati kaumnya dan mengikhlaskan nasihatnya untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang urusan hal tersebut, dan Allah menghabarkan tentang apa yang dilakukan oleh Fir'aun setelah tidak sanggup melawan hujjah, setelah tidak kuat membantah hujjahnya Musa, tidak bisa menghadapi hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil, keterangan dan keterangan. Ketika Fir'aun kalah di lapangan hujjah, di medanul hujjah, maka seperti biasa, Fir'aun menggunakan cara yang berbeda, cara yang lain, yaitu dengan ancaman, dengan membunuh. Dan ini adalah cara yang digunakan oleh Fir'aun dan orang-orang sejenisnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan dengan sultan yang jelas dan dengan keterangan yang nyata. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Kepada Fir'aun, kepada Haman dan kepada Qarun, kemudian mereka berkata, sahirun kazzab, Musa adalah tukang sihir dan Musa adalah pendusta. Kemudian Allah katakan falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna'a alladhina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirin illa fi dhalal. Ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak yang bersama mereka, bersama orang-orang yang beriman, anak-anaknya orang yang beriman, anak-anaknya orang beriman yang bersamanya. Kemudian wastahyu nisa'ahum, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Kemudian Allah katakan, namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Inilah yang digunakan oleh Fir'aun ketika hujahnya kalah di hadapan Musa. Ketika tidak sanggup melawan Musa dari sisi hujah dan dalil. Dan dalam keterangan yang lain, dalam ayat yang lain, Allah berkata, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ. Kemudian Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar Fir'aun, biarkan aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Rabb-nya, berdoa kepada Rabb-nya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Lihatlah bagaimana para pendengar yang Allah muliakan. Fir'aun membalik-balikkan kenyataan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan mengatakan kepada kaumnya bahwa Musa adalah akan merubah agama kalian, dan bahwa Musa akan merusak di muka bumi. Ini adalah seperti perkataan Fir'aun. Dan pembesar-pembesar Fir'aun berkata kepada Fir'aun, وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu, ilah-ilahmu? Lihatlah, Fir'aun menjawab, Zaruni aqtul Musa wal yad'u Rabbah. Biarkan aku akan bunuh Musa dan biarkan dia supaya dia berdoa kepada Rabb-nya. Inni akhafu an yubaddila dinakum. Saya khawatir Musa ini akan merubah-merubah agama kalian. Aw an yudhira fil ardi al fasad. Atau ingin membuat kerusakan di muka bumi. Lihat para pendengar Allah menyatakan, Fir'aun seakan-akan adalah orang yang musyfik, orang yang sayang kepada rakyatnya. Menampakkan dirinya bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang sayang kepada rakyatnya, orang yang perhatian kepada rakyatnya, dengan menampakkan akidah yang benar, kata dia. Padahal kita tahu akidah Fir'aun adalah akidah syirik. Akidahnya syirik. Tetapi dia menampakkan di depan manusia bahwasanya dia mencintai islah, mencintai perbaikan. Lihat bagaimana Fir'aun membolak-balikan kebenaran, fakta. Kebenaran dirubah menjadi kebatilan di mata dia. Padahal dialah yang berkata, saya adalah Rabbukumul A'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tetapi hal ini tidak dikatakan sebagai fasad oleh Fir'aun. Padahal ini adalah fasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Fir'aun adalah ra'sul fasad, biang keroknya kefasadan. Ya, Fir'aun adalah pemimpinnya kefasadan, kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah habarkan dalam Al-Quran, Inna Fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang artinya, sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu dari Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Dan Allah katakan, Innahu kana minal mufsidin. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya, dia, Fir'aun itu, adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah habarkan, para pendengar Allah menyayangkan, bahwa Fir'aunlah yang berbuat kerusakan. Bahwa Fir'aunlah yang mengadakan kerusakan di tengah bumi ini. Tetapi, dia malah menuduh Musa melakukan fasad, melakukan kerusakan. Dia merubah yang benar jadi batil, dan yang batil jadi sebuah kebenaran. Lihat, bagaimana dia berkata, وَقَالَ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu. Lihat. Kemudian dia berkata, aw an yudhira fil ardil fasad. Dia berkata, atau akan menimbulkan kerusakan di bumi ini. Lihat bagaimana Fir'aun menuduh Musa dengan fasad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang berakal, setiap orang yang memiliki pikiran, dia pasti mengetahui bahwa Fir'aun wa amsaluh dan yang semisalnya dari para tughat, dari para orang-orang yang melampaui batas. Dari setiap zamannya, dia akan melakukan hal tersebut. Dan orang yang berakal tahu bahwasanya Fir'aunlah yang melakukan kerusakan. Ya. وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا. Apabila mereka berkuasa atau dia berkuasa, dia membuat kerusakan di tengah bumi. Dan apabila dikatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut, bertakwalah kepada Allah, maka dia pun mulai sombong. Ya? Maka cukuplah baginya neraka jahannam. Lihat para pendengar Allah menyayangkan, bagaimana Fir'aun menuduh Musa bil ifsad, dengan kerusakan, melakukan kerusakan di muka bumi. Padahal Fir'aunlah yang melakukan kerusakan di muka bumi dan telah menyesatkan kaumnya. Wa adalla Fir'aunu qaumahu wa ma hada. Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan Fir'aun tidaklah mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya kebenaran, para pendengar Allah menyayangkan, adalah apa yang disaksikan dan dibawa oleh Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi bahwa Fir'aun itu adalah melakukan kesesatan. Fir'aun adalah berbuat ifsad. Dan para pendengar Allah menyayangkan bahwa hendaknya orang-orang yang berakal mengetahui dan yahdhar, berhati-hati dari zukhrufatul batil. Hendaknya orang-orang yang berakal berhati-hati dari kebatilan yang dihias-hiasi. Ya, di pelajaran yang disebutkan oleh Syekh tadi, bahwa hendaknya setiap orang yang berakal hendaknya berhati-hati dari kebatilan-kebatilan yang dihias-hiasi seakan-akan benar. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Fir'aun, dia menghias-hiasi kebatilan, ditampakkan kepada kaumnya seakan-akan benar, dan menuduh orang yang benar, menuduh Nabi Musa yang benar dengan kebatilan dan dengan pentuduhan ingin merusak di muka bumi ini. Hendaknya kita semua dan setiap orang yang berakal berhati-hati dari hal tersebut. Namir wa ta'ala. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata, di dalam ijtima' tersebut, artinya dalam rapat antara Fir'aun dengan pembesarnya, itu rapat untuk membunuh Musa, maka dihabarkan di tengah-tengah mereka ada seseorang dari termasuk merupakan kerabatnya Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Ia beriman akan Musa, kenabian Musa dan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia mendengar apa yang dirapatkan di situ, yaitu mereka merapatkan ingin membunuh Musa. Kemudian dia berkata di dalam apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran untuk membela Musa, dan sesungguhnya hakikatnya adalah ini adalah pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membela setiap orang yang soleh, setiap orang yang baik. Bagaimana dengan Nabi? Allah akan membela mereka. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ada yang membela. Membela mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang perkataan orang yang beriman ini dari keluarga Fir'aun dengan perkataannya. Dia berkata, Atattuluna rajulan ayyakula rabbiyallah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia berkata bahwa Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, padahal sesungguhnya dia telah datang kepada kalian dengan membawa al-bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian. Apakah kalian akan membunuh dia? Ini pembelaan dari orang yang beriman ini, para pendengar Allah muliakan. Dan dia membela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berjidal untuk membela Musa alaihi salatu wassalam. Dan dia pun berkata, dia berkata, wa iyyaku kadiban fa'alaihi kadibuh. Dan jika dia seorang pendusta, maksudnya jika Musa ini pendusta, maka dialah yang akan menanggung dustanya itu. Maksudnya dia berkata dengan lembut, kalau seandainya Musa berdusta, maka dialah yang menanggung dustanya. Kemudian dia pun berkata, wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladhi ya'idukum. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepada kalian akan menimpa kalian. Pasti akan menimpa kalian. Kemudian Dia pun berkata, "Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Tidak akan memberi petunjuk kepada pendusta. Orang yang beriman yang menunjukkan imannya ini, para pendengar Allah muliakan, berkata bahwa Musa tidak berdusta dengan perkataan tersebut, karena di antara ciri kemenangan dan nampaknya kenabian ya dari para nabi adalah kejujuran mereka dan kebenaran mereka, dan merupakan ciri kebohongan orang-orang yang ad'iya, pengaku, pengklaim kenabian adalah dustanya mereka. Mulailah orang ini, orang yang beriman ini, berjidal membela Musa dan menjelaskan kepada mereka, "Janganlah kalian menggunakan cara pembunuh." Artinya, janganlah kalian membunuh Musa. Dan lihatlah, atau para pendengar Allah menyaksikan, ini pun pernah terjadi, ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh ketika membela Nabi Muhammad SAW ketika salat di Ka'bah, dan orang-orang kafir mengganggu Nabi SAW, kemudian ingin membunuh Nabi SAW. Abu Bakar berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian akan membunuh seseorang yang berkata Rabbku adalah Allah? Para pendengar Allah menyaksikan. Kemudian Syekh berkata, di antara hikmah yang disampaikan, di antara hikmah, merupakan hikmah dari perkataan orang tersebut adalah orang tersebut, orang yang beriman ini, masuk dari sisi akal, akalnya mereka dan hujahnya mereka dan penjelasan dengan cara yang lemah lembut membela Musa alaihi salatu wassalam, yang ini merupakan hakikat yang jelas dan sesuatu yang diterima, tidak bisa ditolak. Perkaranya jelas tentang kebenaran Musa alaihi wasallam. Dan adapun kedustaan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar, dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan buka. Adapun yang shadiq, orang yang benar, pasti akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkaranya, para pendengar Allah muliakan, sebagaimana perkataan Syekh, perkaranya di antara dua hal. Perkara manusia di antara dua hal, yaitu antara kedustaan yang akan Allah bongkar dan antara kebenaran yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang beriman ini, yang menyembunyikan imannya, merubah caranya dengan intaqala ila amrin a'la min dhalik, berpindah kepada perkara yang lebih tinggi dari hal tersebut, menjelaskan tentang kedekatan Musa kepada al-haq, bahwa Musa ini benar. Dia berkata, "Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Artinya melampaui batas dalam kebatilan. Dan orang tersebut kadzdzab. Ini adalah sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, ya, yang menunjukkan betul-betul berdusta. Artinya pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang memiliki sifat ini. Sifat yang melampaui batas dan sifat pendusta. La yahdihillahu bihal, sama sekali Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang seperti ini. Dan orang yang beriman tadi, yang menyembunyikan imannya, berkata, memberi nasihat kepada mereka, memperingati mereka, menakut-nakuti mereka akan azab Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya tidak membunuh Musa. Kemudian juga menasihati mereka supaya tidak tertipu dengan dunia. Supaya tidak tertipu dengan dunia. Dan mereka atau dia berkata, Ya qawmi, lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan itu ada pada kalian dengan berkuasanya kalian di bumi. Ya. Orang ini yang menyembunyikan imannya menasihati kepada Fir'aun dan pembesar yang sedang rapat di situ dengan perkataan seperti ini, yaitu bahwa rakyat kalian tunduk pada kalian, diatur oleh kalian, sesuka kalian. Hendaknya kalian juga hendaknya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan hal ini. Karena batsyallah, azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat syadid, sangat keras. Oleh karena itu, dia berkata, para pendengar Allah muliakan, "Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana?" Maka siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab Allah itu menimpa kita? Tetapi para pendengar Allah muliakan, Fir'aun berkata, Fir'aun berkata bahwa dia berkata, "Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rasyad." Aku hanya mengemukakan kepada kalian apa yang aku pandang baik, dan aku hanya menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Ya. Inilah para pendengar Allah muliakan. Jawaban Fir'aun ketika mendengar nasihat orang tersebut. Nasihat orang yang menyembunyikan keimanannya di antara kerabat Fir'aun. Ya. Dia menjawab, "Ma urikum illa ma ara." Ya. Kata dia, "Aku hanya mengemukakan kepada kalian apa yang aku pandang baik." Ya. Jadi dia katakan kepada pembesar-pembesar di situ, orang sekitar situ, bahwa apa yang saya katakan ini adalah untuk kebaikan kalian. Sesungguhnya pendapat yang aku pandang adalah pendapat yang baik. Pendapat untuk kalian, untuk kebaikan kalian. Ya. Dan dengan perkataan ini menunjukkan bahwa Fir'aun berkata bahwa saya tidak akan mundur, atau saya tidak akan melepaskan Musa, artinya saya akan tetap membunuh Musa. Fir'aun, fakana Fir'aun musirran ala qatli Musa. Ya. Fir'aun terus ingin membunuh Musa. Karena dia ingin mengamalkan musyawarah, hasil musyawarah dari para pembesarnya, dari kaumnya, ya, untuk membunuh Musa alaihi salatu wassalam. Maka mulailah para pendengar Allah menyiakan ketika Musa tidak mau mendengar, ya. Orang ini, orang yang beriman ini dari keluarga Fir'aun, memberikan nasihat lagi, ya. Berkata dan memberikan nasihat, memberikan peringatan tentang azab Allah di dunia yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Allah kabarkan tentang perkataannya, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ وَقَالَ الَّذِي آمَنَا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَعْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Dia berkata, orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu." Yakni, seperti kebiasaan kaum Nuh, kaum Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Orang yang beriman ini, para pendengar Allah muliakan, memberikan peringatan kepada mereka, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar yang sedang rapat tersebut, dengan umat-umat yang dahulu yang Allah hancurkan, ya bi umamin sadat summa badat, dengan umat-umat yang dahulu yang menjadi pemimpin orang yang hebat kemudian binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berada di atas kemudian Allah hancurkan, turunkan ke bawah. Allah binasakan mereka. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, apakah Fir'aun bisa mengambil nasihat ini? Apakah Fir'aun dan kaumnya dapat mengambil nasihat orang yang beriman ini? Jawabannya adalah la, tidak. Maka fa akhadahumullahu nakal al-akhirati wal ula. Allah azab mereka dengan azab akhirat dan azab dunia. Allah habarkan, para pendengar Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu, bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samud alladziina jaabu as-sakhra bil waad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Alladziina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang melampaui batas dalam negeri. Fa'aktsaru fiha al-fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba 'alaihim rabbuka sawtu 'adzab, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Inilah nasihat yang diberikan oleh orang yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya di tengah-tengah mereka dengan uslub, dengan cara yang lembut. Tetapi apakah Fir'aun dan kaumnya bisa mengambil nasihat ini? Dengan apa yang pernah terjadi dari kaum yang pernah diazab sebelum mereka, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Di antara mereka ada yang diazab dengan hasibah. Ya. Di antara mereka ada yang diazab dengan sayhah, teriakan yang keras. Dan di antara mereka kata Allah Subhanahu wa taala, kami tenggelamkan di tengah-tengah bumi, dalam perut bumi. Dan di antara mereka juga ada yang kami tenggelamkan kata Allah Subhanahu wa taala. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, dan Allah sekali-kali tidak mendzalimi mereka. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, akan tetapi mereka lah, diri mereka sendirilah yang berbuat kezaliman. Orang mukmin ini memberi nasihat dan memberi tahdzir, peringatan tentang keadaan hari kiamat yang mengerikan, di mana dia berkata, وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadap muakan siksaan hari yang saling memanggil, hari kiamat, yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberinya petunjuk. Yaumat Tanad, hari Tanad yang disebutkan dalam ayat ini adalah yaum yunadi kullu makhluk. Hari di mana setiap makhluk memanggil Fayub'atsuna min kuburihim. Mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hufatan uratan ghurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Dan setiap orang mengambil kitabnya. Ada yang mengambil dari tangan kanannya, dan di antara mereka juga ada yang mengambil dari tangan kirinya. Mengambil kitabnya dari tangan kirinya atau dengan tangan kirinya. Jadi para pendengar Allah menyampaikan, inilah nasihat dari orang yang beriman, yang menyembunyikan keimanannya. Ya, nasihat ini kepada Musa dan malaknya, ya, diingatkan dengan hari kiamat, diingatkan dengan hari di mana mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Naam ya syekhana. Wa mu'minu ahli Fir'aun. Hafizahullah taala. Beliau melanjutkan kisah Musa dengan perkataan beliau bahwa orang yang beriman ini yang dari keluarga Fir'aun, la yata'akhir, ya, tidak terlambat, artinya tidak menunda-nunda untuk menasihati kaumnya. Karrat wa marrat, terus menerus. Kemudian menakut-nakuti mereka, memberi peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kepada mereka tentang akibat akhir orang-orang yang mendustakan Rasulnya. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah menutup hati setiap orang yang sombong, yang jabbar. Fir'aun dan kaumnya terus tidaklah menambah melainkan bertambah kekafiran dan bertambah inad, pembangkangan. Bahkan dia mencela Musa dan mencela apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasalam. Di mana Fir'aun berkata, ya Haman. Wa qala Fir'aun ya Haman. Ya Haman. Ibni li surha la'alli ablughu al-asbab. Dia berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ. Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Inilah penghinaan Musa, penghinaan Fir'aun terhadap Musa dan apa yang dibawanya. Tetapi para pendengar Allah menyayangkan, walaupun demikian, orang yang beriman tersebut terus mustamir dalam memberikan nasihat dan memberikan tazkir peringatan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dia berkata, sebagaimana Allah jelaskan, وَقَالَ الَّذِي آمَنْ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي ahdikum sabilar rasyad. Dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Ittabi'uni, ikutilah aku. Ahdikum sabilar rasyad, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Kemudian kita lihat para pendengar Allah menyayangkan, ittabi'uni, ikutilah aku. Bisaya adullukum ala tariqil huda, aku akan menunjuki kalian jalan yang lurus, jalan hidayah. Jangan ikuti Fir'aun, yang mana Fir'aun ini berjalan di atas jalan kesesatan. Kemudian para pendengar Allah muliakan, mukmin, orang yang beriman ini memberi nasihat kepada mereka agar zuhud terhadap dunia, agar zuhud terhadap dunia yang fana ini, dunia yang akan zail, yang akan hilang dan binasa. Walaupun toilet, walaupun panjang, ya, pasti dunia ini akan hancur dan binasa. Kenikmatannya akan hilang, kenikmatannya akan terputus. Dan orang tersebut, yang beriman tersebut, memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat agar mereka melihat kepada kenikmatan surga yang abadi, yang abadi, yang sarmadi. Karena nikmat yang hakiki dan nikmat yang lama, yang abadi adalah kenikmatan surga, kenikmatan jannah. Dan dia berkata sebagaimana apa yang Allah firmankan dan hikayatkan, ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dan dia berkata, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga, bi ghairi hisab. Para pendengar Allah menyatakan, fahal istajabu, apakah mereka, Fir'aun dan pembesarnya dan kaumnya ini, mendengar nasihat dari orang ini yang beriman ini, istajabu, menjawab nasihatnya dan nurut dengan nasihatnya? La, tidak, wallah demi Allah, mereka tidak menjawabnya. Mereka tidak mau mendengar nasihat orang ini. Karena apa, para pendengar Allah menyaikan? Karena dunia telah ada melekat dalam hati mereka. Mereka lupa akan zikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berkata, mukmin itu berkata, wa ya qawmi, mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyeru kalian kepada keselamatan, tetapi kalian menyeruku ke dalam api neraka. Bagaimana ini wahai kaumku? Aku menyeru kalian kepada najah, kepada keselamatan. Maksudnya, aku menyeru kalian kepada Musa, untuk beriman kepada Musa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian ini justru menyeruku ke dalam api neraka, yaitu agar berpaling dari Musa dan berpaling dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mukmin Fir'aun ini berkata, tad'unani liakfura billah wa usyriku bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Mengapa kalian menyeru? Mengapa kalian menyeruku agar kafir terhadap Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyeru kalian untuk beriman kepada Al-Aziz, kepada yang maha perkasa, kepada Al-Ghaffar, kepada yang maha pengampun. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia pun berkata, la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa annama raddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku, bahwa yang kalian serukan aku kepadanya, bukanlah sesuatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Itu sudah pasti. Dan sesungguhnya, tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya, orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kemudian dia berkata, ketika sudah putus asa dari keimanan mereka, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada kaumnya, "Fasatadhkuruna ma aqulu lakum." Mukmin ini berkata, "Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil 'ibad." Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Kelak kalian pasti akan ingat kepada apa yang aku katakan kepada kalian. Kelak pasti kalian akan mengingatnya. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Para pendengar Allah menyayangkan. Ketika dia putus asa dari keimanan mereka, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaumnya membuat makar untuk dia. Setelah ditegakkannya hujjah kepada mereka, dan kaumnya membuat makar untuk dia, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari makar kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dari makar mereka, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh Allah, dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petangnya, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Demikianlah para pendengar Allah muliakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh dengan su', dengan keburukan. Dan Allah tenggelamkan orang-orang yang zalim, ya, di dalam lautan, di mana di hari tersebut dan sampai hari kiamat, itu merupakan ibrah, merupakan ibrah, pelajaran yang bisa diambil sampai hari kiamat. Demikianlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, kepada hamba-hambanya yang muflihin, ya, kepada hamba-hambanya yang menang, beruntung. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami di dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat nanti. Para pendengar Allah muliakan, ini adalah kisah dari seorang da'i. Kisah da'i ilallah, ad-da'i ilallah. Orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Kisah orang yang mengikuti Nabi. Orang yang mengikuti jalannya para Nabi. Maka demikianlah para da'i. Dan demikianlah para ulama, yang mana mereka adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Mereka berdakwah, mengajak kepada jalan Rabb Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Maka hendaknya bagi setiap mukmin, bagi mukmin dia menolong saudaranya di mana Rasulullah SAW bersabda unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, menolong orang yang zalimi, ini kita memahaminya. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Rasul berkata, engkau mencegah dari kezalimannya. Itulah makna dari menolong saudaramu yang berbuat zalim. Dan muslim adalah saudaranya muslim. Dan la yuslimu, ya, artinya tidak meninggalkannya, tidak membiarkannya disantap dan di dihinakan atau di tidak meninggalkan muslim untuk dianiaya oleh musuh-musuhnya. Ya. Dan juga beliau tadi menceritakan bahwa ada seseorang yang dikubur kemudian dicambuk, ya, 100 cambukan. Kemudian dikatakan, kenapa kalian mencambukku? Kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau sholat dengan tanpa suci, dan kau melewati atau lewat melihat orang yang zalim, tetapi tidak menolongnya. Maka para pendengar Allah menyatakan, beliau tadi menasihati kita semua, ya, hendaknya kita menolong saudara-saudara kita yang tertindas di Suriah, ya, di Palestina, dan di negeri-negeri yang tertindas, yang mereka ini dibunuh, kemudian harga diri mereka dihinakan, diinjak-injak, wanitanya diperkosa, tempat-tempat yang sucinya dihinakan, dihancurkan, banyak anak-anak yang yatim dengan sebabnya. Hendaknya menolong mereka, ya, hendaknya menolong mereka. Dan para pendengar yang Allah muliakan, Allah, agama Islam mengumandangkan peperangan terhadap setiap kezaliman. Agama Islam mengumandangkan peperangan kepada setiap orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkan hal tersebut di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian saling menzalimi. Para pendengar Allah muliakan, kisah ini merupakan kisah yang menarik, kisah yang sangat menakjubkan, yang banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa diambil darinya. Yang insyaAllah, kata beliau, kata Syekh berkata, kita akan kumpulkan faedah-faedahnya bersama kisah Musa di akhir muhadhar kita. Dan beliau berkata, wahai saudara-saudara yang tercinta, kita sampai di sini, ya, kisah ini, dan kita akan melanjutkan, maksudnya tentang kisah binasanya Fir'aun, ya, nanti, dan bagaimana kebinasaan Fir'aun ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Dan Allah tidak lalai dari orang-orang yang zalim. Allah berfirman, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Allah berfirman, dan janganlah engkau mengira, janganlah engkau menyangka bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang ada pada waktu itu semua mata terbelalak. Allah pun berfirman, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong. Inilah para pendengar Allah mengatakan kesimpulannya, Allah tidak lalai dari orang-orang yang zalim, dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menghancurkan kezaliman. Dan beliau menutup kisahnya ini, muhadarah beliau, dengan bersalawat kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau cukupkan muhadarahnya sampai sini. Terima kasih atas terjemahan yang disampaikan oleh Ustaz Abi Ala Kurnaidi. Terima kasih jazakallah khairan ya Syekh atas darus yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk para pendengar yang akan bertanya, kami akan berikan kesempatan untuk di beberapa waktu ke depan. Di kesempatan yang pertama, kami akan ajukan Ustaz pertanyaan yang datang dari pendengar melalui pesan singkat dari beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Ya Syekh, kita ketahui bahwasannya Nabi Musa diperintahkan kepada Fir'aun untuk berdakwah kaulan layyinan. Padahal kita ketahui pula bahwa Fir'aun telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Lalu kalau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di Suriah saat ini, di mana penguasanya melakukan kezaliman juga yang sangat besar, mengapa tidak diberlakukan kaulan layyinan kepadanya? Bahkan di antara ulama ahlu sunnah saat ini malah memberikan dorongan pada umat untuk menurunkan dan memerangi penguasa Suriah saat ini. Mohon penjelasan dari Syekh, jazakallah khairan. Fadlata Syekh, as-sa'il yaqul, qad 'alimna min kisati Musa alaihi salatu wassalam fi da'watihi ila Fir'aun, wa amara Allah jalla wa ala bi an yaqula qawlan layyinan li Fir'aun ma anna zulmihi kabir jiddan. Wa bi hadhihi al-munasabah ma tawdihukum wa bayanukum بما حدث في سوريا مع إخواننا في سوريا مع حاكمهم, هل ماذا هل هؤلاء يستعملون بهذا الأسلوب كذلك, يعني بقول لينا؟ نرجو بيانكم في هذه القضية. نعم نعم. Para pendengar Allah menjelaskan, pertanyaannya adalah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkata dengan perkataan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Kemudian apakah ini bisa dilakukan kepada Hakim Suria, ya, artinya pemimpin Suria saat ini? Beliau hafizullah ta'ala menjawab bahwa saya pernah menjelaskan dalam muhadarah, dalam ceramah yang lalu, tentang keadaan negeri Suria, dan ini adalah manhaj, ya, perkataan dengan perkataan lemah lembut adalah manhajnya Allah untuk para dai, ya, dakwah mereka dengan perkataan yang lemah lembut, ya, dituntut untuk lemah lembut. Adapun dengan hakim ini, dengan hakim Suria ini, artinya pemimpin Suria ini, yang di mana dia telah melakukan kezaliman selama 40 tahun, ya, membunuh rakyatnya, membunuh mereka, ya, dan mereka bersabar selama itu, ya, dan beliau pun berkata keadaannya berbeda, ya, dan beliau pun berkata tadi bahwa hakim ini, ya, pemimpin Suria ini lebih kejam, lebih sadis sebenarnya daripada Fir'aun. Bagaimana lebih sadisnya, lebih kejamnya? Karena Fir'aun, ya, berbuat kejam terhadap Bani Israel, membunuh anak-anak Bani Israel dan membiarkan wanita-wanita Bani Israel untuk hidup. Tetapi orang ini, ya, Hakim Suria ini, membunuh anak-anak juga membunuh wanitanya, ya. Kemudian Fir'aun 1 tahun mengadakan pembunuhan terhadap anak-anak, kemudian 1 tahun berikutnya ada tahun toleransi di mana tidak membunuh anak-anak, sedangkan hakim ini setiap tahun membunuh mereka, anak-anak, ya. Dan inilah keadaan Suriah saat ini, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika maqam dakwah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal itu. Ya. Kemudian para pengawal menyampaikan apa yang terjadi di Suriah, maka yang wajib adalah berjihad, ya. Berjihad melawan Taifah ini, melawan kelompok ini. Kelompok Syria, Nusairiyah, ya. Yang mana sejarah mereka sangat gelap, ya. Penuh dengan jara'im. Penuh dengan jara'im, ya. Dan mereka pernah membunuh para haji. Kemudian jasad-jasad mereka dilemparkan, dibuang di sumur Zamzam. Dan inilah perbuatan mereka, ya. Dan pernah mereka juga diusir, ya. Alhamdulillah pernah diusir oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Mereka lah para pendengar Allah melainkan yang menjadikan Ali sebagai Tuhan, menyembah Ali selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diketahui tadi saya berkata, tidaklah bertentangan di mana seorang dai dituntut ketika berdakwah kepada seseorang untuk melakukan lemah lembut dalam berbicara, ya, dengan perintah jihad yang mana Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayatnya berkata, jahidil kuffara wal munafikina waghluz alaihim. Berjihadlah kepada orang-orang kafir, berjihadlah melawan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan berlaku keraslah terhadap mereka, ya. Jadi tidak bertentangan sama sekali ini dengan yang itu. Wa hadza fi makani, kata beliau, ini mesti diletakkan pada tempatnya, dan ini pun mesti diletakkan pada tempatnya. Jadi tidak bertentangan. Naam ya Syekhana. Nah, jazakal khairan atas jawaban yang telah Syekh sampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar melalui telepon. Kami berikan kesempatan. Silakan di 0218236543. Kami coba untuk menyapa di kesempatan berikut ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Dengan Ari di Bekasi. Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang kisah Siti Makhdisah dan meninggalnya istri Firaun, bagaimana ya Pak ya? Soalnya kan juga belum begitu paham kita apa kita gitu. Itu aja, Pak. Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Bekasi yang telah menyampaikan pertanyaan. Silakan. Fadilat Syekh barakallahu fikum. Yaqulu as-sa'il urid an a'rif qisat Sayyidah Mashitah wa kayfa tufiyat zawjatu Fir'aun. Barakallahu fikum. Para pendengar yang Allah muliakan, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kisah tentang Siti Mashitah dan tentang meninggalnya istri dari Fir'aun, ya. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, ya, insyaallah, kata beliau, kisah ini akan ada dalam pertemuan mendatang dan insyaallah akan beliau sampaikan. Sebenarnya kisah ini masuk dalam kisah ini tentang tentang mukmin Ali Fir'aun. Tetapi karena waktu yang sempit, insyaallah akan kita sampaikan, kata Syekh, dalam pertemuan yang akan datang, ya. Sebelum kita berbicara tentang kehancuran dan kebinasaan Fir'aun, insyaallah taala. Nah, terima kasih atas jawabannya telah Syekh sampaikan. Di kesempatan kedua, kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat, ya Syekh, dari Umu Firdaus di Bogor yang bertanya, ya Syekh, saat ini kita dapati bahwasannya kaum muslimin banyak yang mengikuti sifat-sifat dari Yahudi dan Nasrani, ya Syekh, di dalam kehidupan mereka. Bagaimanakah cara dari kita, kaum muslimin, untuk bisa terlepas dari berbagai sifat-sifat Yahudi dan Nasrani ini dan menjadi seorang muslim yang kafah? Jazakallah khairan, ya Syekh. Syekhana, taqulu sa'ilah min Bogor. في هذه الساعة أو في اليوم نجد بعض المسلمين يتصفون بصفات اليهود، وكيف نتخلص من هذه الصفات حتى يتخلصون من هذه الصفات، وكيف حتى نكون مسلمين يعني كافة. بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا يا شيخنا. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tentang sebagian kaum muslimin atau kaum muslimin saat ini ya mengikuti sifat-sifatnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, bagaimana kita berlepas dari sifat atau kaum muslimin berlepas dari sifat mereka? Beliau menjawab, hafizahullah taala, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, keduanya telah memberikan peringatan dari bertasyabuh. Artinya mengikuti ahlul kitab. Ya. Seorang muslim membaca tiap hari sebanyak 17 kali dalam salat wajib, yaitu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat wajibnya selama 17 kali ini agar diberikan jalan yang lurus, ya, dan agar diselamatkan, ya, tidak dimasukkan, artinya agar diselamatkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi, dan dari jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara, jalannya orang-orang Nasrani. Orang muslim yang telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, tidak boleh baginya bertasyabbuh, meniru-niru orang Yahudi dan meniru-niru orang Nasrani. Wajib bagi mereka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Oleh karena itu, orang-orang muwahhid, orang yang bertauhid, tidak akan meniru-niru, tidak akan bertasyabbuh dengan kaum musyrikin, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak akan meniru mereka dan tidak akan bersekutu dengan mereka dalam id, dalam perayaan-perayaan mereka. Tidak gembira dengan kemenangan mereka dan tidak menolong mereka untuk membunuh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka. Ya. Di mana Rasul SAW berkata khaliful musyrikin. Ya. Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrikin. Kemudian tumbuhkanlah atau biarkanlah jenggot. Dan Nabi pun SAW ketika mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak melakukan sibughul liha, artinya mensibughah lihyahnya, yang mengecat lihyahnya, maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menyelisihi mereka. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bergembira, ya. Bergembira ketika kiblat, arah kiblat itu berubah. Allah rubah dari menghadap ke Baitul Maqdis. Allah rubah, Allah perintahkan untuk menghadap ke Baitillahil Haram, yaitu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nabi SAW gembira karena Baitul Maqdis adalah kiblatnya mereka. Ya. Kemudian Nabi SAW ya, memberikan peringatan kepada kita ya, dari bertasyabbuh ya, kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan para pendengar yang Allah muliakan, beliau menasihati kita ya, dengan nasihatnya, hendaknya kita menjadi umat yang mustaqillah, artinya berdiri sendiri. Kita memiliki kepribadian kita sendiri. Ya. Lana syakhsiyatuna. Kita memiliki kepribadian sendiri. Kita memiliki ibadah kita tersendiri. Kita tidak berwala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada engkau hatta tattabi'a millatahum, sehingga engkau mengikuti millah mereka, ajaran mereka. Perlu diketahui, kata beliau, ta'ayush artinya bermuamalah dengan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ini adalah syai', artinya sesuatu yang harus dibedakan dengan kita ketika bermuamalah dengan kita mencintai mereka. Bermuamalah ini dibolehkan, bermuamalah dengan mereka dibolehkan, tetapi tidak boleh kita mencintai mereka dalam kebatilan mereka. Ya, tidak boleh kita berta'awun, tolong menolong untuk dengan mereka untuk menghadapi dan menyerang kaum muslimin. Dan sangat dikhawatirkan bagi orang yang melakukan hal ini, ya, bantu-membantu, tolong menolong dengan orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, dikhawatirkan kemurtadan dari orang tersebut. Ya, yukhsha ar-ridda ala man kana dhalik. Ya, karena diantara pembatal keislaman, kata beliau, adalah muzaharat al-musyrikin, artinya menolong orang-orang musyrikin melawan orang-orang Islam. Dan di antara buku yang bagus atau kitab yang bagus tentang masalah ini adalah apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kitab itu judulnya adalah Iktida' as-siratul mustaqim limukhalafati ashabil jahim. Ya. Kemudian beliau berkata, dan soal ini adalah soal terakhir, dengan soal ini kita tutup. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kefaqihan dalam din dan tentang tafsir Quran. Dan beliau berdoa mudah-mudahan kita dan kalian dikumpulkan di dalam ketaatannya. Kemudian singkatnya beliau menutup muhadharah beliau dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para pendengar rahimakumullah, sampai sini perjumpaan kita, insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang mendatang. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.